Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan membaca dan mengambil faedah dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang mana kita telah sampai pada contoh-contoh dari permasalahan yang menjadi haram di dalam muamalah, yaitu disebabkan adanya unsur kezaliman, yang mana kezaliman tersebut yaitu menyebabkan kepada banyak orang. Dahulu sebelumnya kita sudah mengetahui kezaliman kepada Allah dan kezaliman kepada seseorang individu, dan sekarang kita masuk kezaliman kepada orang banyak. Di sini penulis menyebutkan di antara bentuk menzalimi orang banyak dan mengakibatkan harta yang kita dapatkan menjadi harta yang haram, yaitu menjual makanan atau buah-buahan yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Jadi ini masih bagian dari berbentuk curang atau ghish, dan ini akan menzalimi orang banyak. Di antaranya yaitu makanan yang di antara bahan pembuat makan tersebut terdapat bahan pengawet. Di antara bahan pengawet yang dilarang oleh pemerintah yaitu formalin. Apa yang maksud yang formalin? Formalin adalah nama dagang dari formaldehida, dan ada yang berbentuk cair dan bubuk. Kemudian formalin ini biasanya mengandung 30-40% formaldehid dalam pelarut air dan mengandung 10% metanol. Dan formalin ini kesalahan yang digunakan adalah ketika dia dimasukkan sebagai campuran dalam membuat makanan, seperti untuk mengawetkan tahu, tempe, mie basah, ikan, dan lain-lain. Kenapa para pedagang memberikan formalin ini? Agar dagangan yang dijualnya tidak rugi, karena dengan formalin ini akan bisa tahan lama sehingga menghilangkan kerugian pada dirinya, tetapi dia menyebabkan kezaliman pada orang lain. Maka ketika dicampurkan formalin ini dan dia tahu sengaja melakukannya, berarti hasil dari penjualannya tersebut menjadikan hartanya adalah harta yang diharamkan. Apa dampak dari formalin ini? Maka dampak yang diakibatkan ketika seorang makan formalin, dia akan bisa muntah. Ini gejala yang sudah akut. Kemudian diare bercampur darah. Kemudian kalau dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker mulut, kanker tenggorokan. Nah, ini bahayanya formalin ketika kita makan. Nah, di antara bentuk bahan yang juga dilarang sebagai campuran dalam makanan yang dimakan oleh manusia yaitu mencampurkan boraks. Nah, ini ketika pedagang sengaja mencampurkan boraks, formalin, berarti dia telah menzalimi orang banyak, maka akan dipertanyakan di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya borak ini digunakan bukan untuk makanan, yaitu untuk bahan solder, bahan pembersih, pengawet kayu, antiseptik kayu, kemudian pengontrol kecoa. Ini sebetulnya fungsi dari boraks. Tetapi kenapa diberikan kepada makanan? Tujuannya agar tekstur makanan tersebut menjadi lebih keras, ya, sehingga kalau dengan mencampur ini maka lebih kenyal. Sebagian orang suka yang begini. Contohnya untuk apa? Dalam makanan dimasukkan ke adonan kue, maaf, adonan calon kerupuk. Jadi adonan calon kerupuk itu supaya dia keras maka dikasih borak. Kalau enggak dia enggak keras. Kemudian borak ini juga diberikan pada lontong biar lontongnya keras, atau mie, atau kecap sebagai bahan pengawet, atau bakso. Nah, ini diberikan boraks agar baksonya lebih kenyal. Dan dia akan berdampak sehingga pemerintah sudah melarang hal ini sejak Juli 1979. Ya, SK Menteri Kesehatan. Kalau SK Menterinya ini nomor 733 tahun 1988. Pelarangan pemerintah sejak 79. Jadi borak ini bukan untuk makanan. Karena dia akan berbahaya bagi kesehatan. Apa yang diakibatkan di borak ini akan menyebabkan gangguan otak, kemudian gangguan pada hati dan ginjal. Nah, inilah penyebab di zaman kita sekarang ini banyak orang yang terkena kanker karena disebabkan oleh ulah para pedagang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mengharapkan keuntungan yang banyak tetapi dampaknya berisiko pada orang lain. Ketika kita mengetahui atau mencurigai akan hal-hal ini, jangan kita membantu menjualkannya atau jangan sengaja kita mencampurkannya. Karena ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Hasil yang kita dapatkan menjualkan maka menjual makanan ini pun dilarang. Menjadi hasil yang haram. Kemudian juga bentuk yang dilakukan dalam pertanian yaitu memberikan zat terlarang pada buah-buahan atau sayuran yang mana kan berdampak. Dan ini pernah ditanyakan kepada fatwa Kerajaan Arab Saudi. Seorang petani menanyakan, kami petani semangka, sebagian kami menggunakan hormon terlarang, tujuannya untuk meningkatkan produksi. Apa yang kami dapatkan yang menggunakan hormon tersebut? Maka buah akan lebih besar. Dan pemerintah melalui Departemen Pertanian sudah melarang karena berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian juga menggunakan racun serangga yang telah disemprotkan ke tanaman. Maka setelah penggunaan racun serangga ini, itu dibolehkan atau tidak dibolehkan setelah disemprot itu sebelum berlalu 7 hari. Ya, jadi setelah disemprot itu ada aturannya, maka sebelum lewat 7 hari maka tidak boleh dipanen sayuran misalkan. Ya, ternyata banyak para petani tersebut yang begitu setiap hari dia memberikan atau beberapa waktu memberikan racun serangga atau pestisida ini, tapi besoknya atau sebelum 7 hari sudah memanennya kemudian dijual. Maka ini dilarang. Dan dia menanyakan pada daun kerajaan Arab Saudi. Maka fatwa kerajaan Arab Saudi, ulama Arab Saudi mengatakan ini adalah haram. Jadi melakukan ini adalah diharamkan. Karena Rasulullah SAW berdalilkan man ghasya falaysa minni, barang siapa yang menipu atau berbuat curang dan ini bagian dari curang, maka bukan dari umatku, kata Rasulullah SAW. Karena seorang muslim tidak akan menzalimi muslim yang lain ataupun orang yang lain, karena ini akan berdampak pada orang yang memakannya. Sehingga Rasulullah SAW berlepas diri dari sikap muslim atau petani yang muslim yang melakukan hal-hal yang dilarang. Dan bentuk juga disebabkan menjadi haram karena unsur kecurangan, selain dari unsur gharornya, yaitu ketidakjelasan barangnya, yaitu menjual atau memalsukan merek dagang. Nah, di antara hal yang dilarang dalam Islam yaitu kita memalsukan merek dagang dan juga menjual barang yang merek dagangnya itu barang tiruan. Nah, kita tahu bahwa ini adalah barang tiruan dan jualnya juga atau bahkan membelinya juga ini dilarang. Ya. Apa yang maksud dengan merek dagang? Merek dagang adalah nama, simbol, jadi bisa hanya nama atau simbol atau gambar atau huruf atau kata atau tanda lainnya yang digunakan oleh industri dan perusahaan, perusahaan dagang untuk memberi nama pada barang-barang yang dihasilkannya. Tujuannya untuk membedakan barang dia dengan barang orang lain. Biasanya merek dagang ini dipatenkan atau didaftarkan di pemerintah atau patenan perdagangan. Ketika sudah terdaftar, berarti sudah menjadi milik dari orang yang memilikinya. Berarti sudah sempurna milik dia, karena dia butuh biaya untuk membuatnya tersebut, mendaftarkannya. Maka kalau sudah dimiliki, ya, haram orang lain untuk mengambilnya atau menirunya dengan yang sama, kemudian membuat produk yang sama diberi merek dagang atau logo yang sudah dimiliki oleh seseorang. Ini adalah keputusan majma' perkumpulan ulama fikih yang tergabung di dalam negara Oki. Ya, ulama ahli fikih negara Oki sudah memfatwakan bahwa nama dagang, merek dagang dan hak cipta adalah hak pemiliknya. Dalam aturan dagang sekarang mempunyai nilai ekonomi. Ya, ketika nilai ekonomi ini artinya apa? Dengan merek tersebut masyarakat sudah memiliki apa namanya pengalaman Kalau merek ini biasanya bagus, kalau merek ini biasanya kurang bagus. Sehingga merek dagang itu sendiri sudah memiliki nilai ekonomi. Dan dalam aturan dagang sekarang punya nilai ekonomi karena pemiliknya telah mengeluarkan biaya untuk memilikinya, dan ini diakui oleh syariat, maka haram dilanggar, artinya diambil dan tanpa izin digunakan tanpa izin. Kenapa orang melakukan ini? Jadi dia membuat barang yang hampir sama, tetapi dia mengambil merek dagang yang sudah terkenal, tujuannya agar dia laku. Tentunya dia akan menjual dengan harga yang lebih murah. Karena untuk merek dagang yang sudah terkenal tersebut, dia butuh biaya yang banyak. Dan juga dia akan berusaha mempertahankan kualitas dari produknya. Ya. Dan juga dia sudah mengeluarkan biaya-biaya untuk promosi dan segala macam. Tiba-tiba ada seseorang yang ingin mencari keuntungan, membuat barang yang sama dan memberikan label yang dimiliki orang lain. Makanya haram dalam Islam. Di negara sosialis seperti Cina, ini dibolehkan oleh pemerintah mereka. Ya, mereka membolehkan meniru. Sehingga rata-rata barang-barang yang seperti ini akan berasal dari negara tersebut. Ya, ini maka haram bagi seorang muslim membantu menjualkan ini. Ya, ini adalah termasuk wish dan mencuri milik orang lain. Mungkin ada yang mengatakan, padahal kita menjualnya sudah jujur. Kita kasih tahu kalau yang asli ini, yang palsu ini. Iya kan? Berarti kita tidak menipu. Ini kan yang dilarang, bahwa kita menipu. Dan penjual, sebagai penjual kita beritahu pada pembeli, kalau yang aslinya ini mereknya, kalau yang tiruannya ini lebih murah harganya, tentunya kualitasnya lebih jelek. Apakah ini dibolehkan? Apakah menjadi boleh kita menjualnya? Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa barang ini namanya adalah mencuri dari nama merek dagang orang lain. Haram kita menjual barang hasil curian. Karena kita tahu merek dagang ini bukan milik barang ini. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu menjual barang yang bukan milikmu. Merek dagang ini orang lain dan kita menggunakannya, berarti kita menjual hasil curian. Dan kita tahu walaupun sama-sama ridho antara penjual pembeli, apakah menjadi boleh? Tetap tidak boleh. Karena ketika Allah haramkan, dengan saling ridho itu tidak menjadi halal. Ya. Misalkan suap dengan saling ridho, yang diberi suap dan beri suap sama-sama rela, apakah menjadi halal? Tidak. Zina, yang laki rela, yang perempuan rela, apakah zina menjadi halal? Tidak. Tetap yang Allah haramkan itu, walaupun dilakukan saling rela, dia tetap menjadi haram. Ya. Jadi jangan, kita sebagai seorang muslim sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki ini, sudah diatur kaidahnya. Ketika kita melanggar kaidahnya, maka dia menjadikan dosa bagi kita, berdampak di dunia dan di akhirat nanti. Dan Allah melarang, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, jangan kalian makan harta diantara kalian dengan cara yang batil, tidak dibenarkan. Dan ini mencuri merek dagang orang lain, pasti yang dicuri merek dagang ini dia akan dirugikan. Kenapa? Karena omset yang sebelumnya akan jadi lebih turun, akan turun. Ya, akan jadi turun, orang-orang akan beralih pada membeli barang yang lebih murah. Ternyata kualitas yang lebih murah ini tidak sebaik yang aslinya, maka orang juga akan komplain, merusak dari nama itu sendiri. Ya. Nah, berikutnya yang termasuk curang, yaitu curang dalam melakukan kecurangan, tidak jujur dalam iklan produk. Ya. Mengiklankan produk ini, apa yang maksudnya? Adalah untuk memberitahukan kepada umum atau khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang akan dijual melalui media cetak, visual dan non-visual. Tujuannya untuk menarik para pembeli agar membeli barangnya atau jasanya. Ini sudah ada dari zaman dahulu, ya. Sudah ada dari zaman dahulu. Di masa Rasulullah SAW sudah ada, namanya adalah dalal. Dalal ini dahulu, di masa dahulu, maka di pasar itu ada orang-orang yang berteriak untuk mengiklankan. Sampai sekarang pun masih ada, ya. Di pasar-pasar kita lihat orang yang berteriak mengiklankan, misalkan dia memberikan diskon pada barangnya 35 ribu, misalkan. Ya. Nah, ini agar orang-orang tahu bahwa ada kelebihan pada barangnya. Ya, jadi tujuannya adalah memberitahu orang lain bahwa ada hal yang nilai tambah pada produknya, dorongan agar orang mau membeli. Maka secara Islam ini dibolehkan. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar dalam mengiklankan barang ini, dan ini yang rata-rata dilanggar oleh para pebisnis, para pedagang di zaman kita sekarang ini. Ya. Maka Islam mengatur dalam membuat iklan ini, yang pertama, tidak boleh mengandung unsur tipuan. Ya, artinya apa? Dalam pesan atau informasi yang disampaikan harus jujur, tidak boleh berbohong. Nah, ini yang sering terjadi. Misalkan tulisannya kan kuota terbatas jasa. Setelah kita daftar ternyata tidak ada batasnya. Berapapun mendaftar diterima. Berarti ini apa? Tidak jujur. Kenapa dia membuat kuota terbatas? Ini kayaknya ada sesuatu yang menarik sehingga dibatasi, ya. Nama ucapan kuota terbatas ini sebetulnya tidak dibatasi, ya. Maka ini larang. Atau barang hanya diskon, apa? Barang limited edition misalkan. Terbatas. Sebetulnya barang itu banyak, tapi dibikin kata-kata terbatas. Maksudnya itu sengaja seolah-olah orang yang mendengarnya, membacanya apa? Wah, ini barangnya bagus, ini sedikit, banyak peminatnya. Ya. Atau ya, iklannya barang apa namanya? Ya, dia menyebutkan kata-kata yang tidak jujur. Ya. Atau dia kan kalau dalam perumahan misalkan memberikan akan dibikin ini, jalannya luas, dekat dari stasiun, dekat dari ini 5 menit. Ternyata ketika sudah di sana tidak satu pun yang disesuai yang diiklankan. Jalannya tidak terurus, ya. Kemudian ternyata daerahnya macet. Dan bahkan sudah berani menjual, memberikan angan-angan yang membuat orang tertarik. Di sini akan jadi pusat perekonomian, ya, atau mega proyek. Ternyata izinnya saja tidak ada. Ya. Ketika orang pembeli dengan ucapan iklan seperti ini, pasti orang tertarik. Ternyata semuanya tidak, hanya cara menipu para pembeli. Nah ini ya. Kemudian aturan kedua, produk yang diiklankan bukanlah produk yang dilarang oleh agama. Kalau produk yang dilarang oleh agama, maka tidak boleh kita untuk membantu membuat iklan tersebut. Contohnya mungkin kita pekerjaan dalam membuat biro iklan ini, tapi yang diiklankan adalah hal-hal yang dilarang, dilarang seperti minuman, rokok, dan produk riba, ya, produk riba bank konvensional atau asuransi konvensional dan yang lain-lainnya, ya, ada unsur ribanya. Maka tidak boleh kita membantu mengiklankan. Bahkan misalkan kita dikasih hadiah atau kita akan mengadakan suatu acara disponsori oleh hal yang dilarang, dilarang oleh Islam. Sponsornya siapa? Ya, produk rokok misalkan. Sponsornya bank konvensional dan itu ada logo mereka di acara kita. Maka ini haram. Ya, karena kita tolong menolong dalam hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Berikutnya, iklan yang kita bikin tersebut tidak ada hal-hal yang maksiat. Dan ini yang terdapat kebanyakannya pada iklan sekarang. Padahal iklannya, padahal iklan apa ya? Kecap misalkan. Tetapi yang diiklankan wanita yang mengumbar aurat, gak ada hubungannya. Ya, ya, tidak ada hubungannya. Dan ini kenapa orang menggunakan tersebut? Karena seseorang ketika melihat wanita yang beraurat ini akan langsung perhatian dia. Sehingga untuk menarik perhatian kebanyakan laki-laki, ditampilkanlah hal-hal yang dilarang oleh syariat. Maka iklan kalau ada menampilkan gambar wanita yang buka aurat atau ya yang beraurat atau yang syahwat joget-joget misalkan, ya, maka ini haram kita membuat iklan tersebut dan juga membantu mengiklankan yang ada seperti ini. Ya. Kemudian diantara yang dilarang berikutnya yaitu merendahkan produk lain dalam mengiklankan produk kita. Ya. Maka cukup kita menyampaikan yang jujur dan terbebas dari hal-hal ini. Nah, inilah aturan syariat. Ketika kita tetap melakukannya, maka kita harta yang kita dapatkan menjadi harta yang haram. Ada yang haramnya. Apakah jual belinya sah? Tetap sah. Ya. Maka misalkan kita terlanjur membeli barang yang diiklankan dengan cara yang penipuan, ada unsur penipunya ini atau tipuan ini, dan akhirnya kita terlanjur membelinya, apakah sah? Sah. Ya. Sah. Dan ternyata tidak sesuai yang diiklankan, boleh kita khiyar. Artinya komplain, ternyata tidak sesuai yang diiklankan dan kita meminta hak kita selisih harga dengan yang tersebut. Kalau dia tidak memberikan, maka dia berdosa. Kita mengingatkannya. Ya, dan tetap transaksinya sah. Yang terakhir, materi kita dalam menzolimi orang banyak, yaitu di dalam dunia pendidikan. Ya, ini sudah mengakar. Bahkan dilakukan baik secara individu, siswa itu sendiri atau mahasiswa itu sendiri, maupun pihak pendidikan tersebut, lembaga pendidikan tersebut yang melakukannya. ya, ketika siswa mencontek, maka nilai yang didapatkannya tersebut menjadi nilai yang haram, perbuatannya itu haram, dan nilainya itu digunakan, ijazah digunakan untuk masuk pendidikan yang lain, itu sudah menipu lembaga pendidikan tersebut. Atau dia masuk pekerjaan, lembaga pekerjaan, suatu perusahaan pekerjaan mensyaratkan nilai tertentu, maka digunakan nilai yang hasil mencontek tadi, berarti dia sudah menzalimi orang banyak, perbuatannya itu berdosa. Ya. Apakah sah pekerjaannya? Pekerjaannya sah, tapi dia harus bentuk taubatnya memberitahu pihak yang dirugikan. Terlanjur masuk pekerjaan dengan cara ini, maka dia harus tahu nilai saya dulu ini adalah nilai hasil contekan. Atau dalam melakukan curang dengan mengupahkan pada orang lain dalam skripsinya, ya, mengupahkan pada orang lain, atau hanya dengan membeli ijazah, ya, membeli ijazah, maka ini sudah merugikan orang banyak. Dan ini jasa untuk ini juga sangat besar dosanya, karena ini termasuk persaksian dusta. Karena syahadah itu adalah saksi bahwa orang ini benar-benar sudah melampaui pendidikan dan mendapatkan nilai yang sekian, dan dibikinkan hanya dengan harga mungkin 5 juta, 10 juta. Persaksian ini merupakan persaksian yang dusta. Allah berfirman, "Walladzina la yashhaduna zur." Bahwa sifat dari hamba Allah Ta'ala tidak akan melakukan persaksian palsu, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Dan ini termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa, di antara dosa yang besar. Rasulullah SAW mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku beritakan dosa yang paling besar? Ya, tiga kali Rasulullah SAW menyebutkan. Yang pertama, tiga kali Rasul mengingatkan, "Mau enggak aku beritakan dosa yang berbahaya, yang besar?" Tiga kali Rasul mengulang-ulang. Kemudian Rasul mengatakan, yang pertama, al-isyraku billah, mensekutukan Allah dalam beribadah. Yang kedua, uququl walidain, dosa yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wasyahadatuz zur, memberi persaksian palsu. Nah, ini akan merugikan orang banyak, ya. Sehingga saksi hanya dapatkan 10 juta, 5 juta, tapi akan berdampak, dia akan menzalimi orang banyak. Karena ijazah tadi, skripsi tadi akan digunakan untuk, memang itu sudah standar untuk mana-mana lembaga pendidikan perusahaan, dan itu akan merugikan orang-orang yang banyak sekali. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan dosa besarnya. Dan bahkan lembaga pendidikan banyak yang mereka untuk menjaga nama baik pendidikan mereka sengaja memberikan contekan pada muridnya. Mereka melihat, menanyakan apa kira-kira yang ditanyakan, atau memberi soalnya, mereka beri soal kemudian diajarkan ke murid-murid mereka untuk menjaga nama baik lembaga pendidikan mereka. Maka ini adalah hal yang dilarang dalam Islam, jangan sampai kita melakukan. Ya, sebagaimana itulah kita katakan tadi, dari seluruh bentuk transaksi yang kita lakukan tadi, kalau pernah kita melakukannya, apakah sah atau tidak? Masakan terlanjur kita menjualkan barang KW, barang tiruan, mereka dagang mencuri barang atau membelinya, ya, mungkin terlanjur membeli barang tiruan, apa, sendal atau baju, tas, misalkan tasnya tas barang tiruan, karena kalau yang asli mahal, akhirnya apa, biar kelihatan keren membeli yang palsu. Wah, ini barang mahal ternyata barang palsu, terlanjur kita beli. Apakah jualnya sah? Apakah tas itu boleh kita gunakan? maka ini status jual belinya sah. Ya. Maka para ulama mengatakan statusnya sah. Dan bahkan kalau dari mana dalilnya, para ulama mengatakan hadis yang Imam Bukhari Imam Muslim, la tusarrul ghanam. Jangan kalian melakukan tasriyah. Apa yang maksud tasriyah? Tasriyah yaitu hewan yang menghasilkan susu memang tujuannya orang membeli untuk mencari yang susunya banyak, kambing, sapi atau unta, maka dia akan memilih yang susunya besar. Tetapi sebagian penjual berkhianat, sengaja tidak diperahnya berapa hari ketika akan dijual, sehingga kelihatannya susunya banyak. Maka Rasul mengatakan, jangan kalian melakukan ini, artinya jangan berlaku curang. Kalian seorang muslim tidak boleh melakukan curang, hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian waman ibta'aha fahuwa bi khairin nazaraini. Siapa yang terlanjur membeli hewan yang ditasriyah, siapa yang sudah terlanjur membeli barang yang ternyata tipuan, ya. Kemudian ia telah memerah susunya. Hewan tadi sudah diambil susunya, sudah diminum. Maka ia berhak memilih antara meneruskan untuk membeli atau dia tidak rela, maka boleh mengembalikan hewan ternak tersebut. Jadi boleh dia misalkan, wah, oh, saya tertipu ternyata, oh ternyata barang ini KW, atau memang di awal sudah tahu barang KW ini, ya. Atau kalau tidak tertipu, maaf, kalau dia sudah tahu barang ini tiruan, maka tidak boleh dia melakukan. Ini kalau memang tidak tahu. Maka Rasul mengatakan, maka orang yang terlanjur ini taunya belakangan, boleh dia membalikan, dikembalikan hewannya tersebut. Kalau dia mengembalikan, maka Rasul mengatakan harus membayar susu tadi diganti dengan kurma 1 sok 3 kilo. Karena sudah diperas, susunya sudah diminum, maka susu yang sudah diminum itu diganti dengan kurma 3 kilo 1 sok. Dan hewannya dikembalikan, uangnya minta kembali. Nah inilah, atau dia rela ternyata ditipu, ya udah kalau susah membalikan kembalikannya, ya udah berarti kalau dia rela menunjukkan, katakan dengan dia rela dia membiarkan saja, menunjukkan bahwa sah transaksinya, ya. Maka kalau terlanjur kita melakukannya, transaksinya sah dan wajib kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup materi kita. Silakan kalau ada yang ingin diperjelas atau ditanyakan, boleh yang telah kita sampaikan ataupun hal-hal yang lainnya. Silakan. Mak, mohon ke depan. Tidak dengar suaranya. Ke depan sini atau sini. Ya, jadi saya sudah kerja sama suatu perusahaan. Di tanda tangan kontrak di awal, saya melakukan instalasi program yang original. Nah, karena di pertengahan jalan perusahaan itu ada biaya yang tidak bisa dikeluarkan. Nah, perusahaan tersebut maksa saya untuk memakai program bajakan. Nah, itu gimana, Ustaz? Ada biaya yang tidak bisa dikeluarkan. Iya, jadi maksudnya ada program editing dan misalkan kayak Adobe Photoshop, dan itu kan harganya mahal apabila original. Iya. Nah, perusahaan tersebut tahu harganya mahal, dan dia juga tahu bahwasannya ada bajakannya. Ya. Nah, di kontrak itu saya udah bilang saya gak mau pakai yang bajakan. Ya. Tapi dia tetap maksa karena emang saya yang bisa melakukannya gitu. Ya. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya, Masya Allah. Bagus sekali. Jadi ternyata menggunakan software bajakan. Ya. Dan kita sudah di awal kita kasih tahu perusahaan tersebut, kami tidak akan mau bekerja kalau menggunakan software bajakan. Dia setuju. ternyata dalam prakteknya dia tetap melakukan bajakan karena disebabkan mahal, maka kita sudah berlepas diri, kita tidak berdosa. Sudah, kita sudah berlepas diri dari melakukan hal tersebut karena kewajiban kita adalah menasihatinya. Dan apakah jasa kita menjadi halal? Halal, ya, karena kita tidak ada hubungannya dengan software tersebut. Itu adalah tanggung jawab dari perusahaan yang kita bekerja. Dan kita sudah ingatkan mereka tidak menggunakan yang bajakan, tapi mereka tetap menggunakannya. Maka hasil yang kita lakukan adalah pekerjaan halal, tidak ada hubungannya dengan software. Maksudnya software itu hanya sarana kita, sudah kita ingatkan menggunakan, maka dia halal. Yang berdosa adalah perusahaannya, orang yang bertanggung jawab terhadap software tersebut yang berdosa. Ya. Tapi yang install kan kita. Yang installnya siapa? Saya disuruh install gitu. Jadi saya butuh program ini editingnya, kamu installin, tapi bajakan karena kalau yang asli mahal gitu. Suruh dia nginstal, jangan kita yang nginstal. Okay. Suruh mereka yang nginstal. Saya nggak mau nginstalnya. Kalau kita nginstalnya berarti kita tidak sesuai kontrak. Kontraknya kita tidak mau bajakan, tapi kita nginstal, berarti kita melanggar, tidak berlepas diri namanya. Kalau berlepas diri itu sama sekali tidak mau, hanya kita bekerja saja dan dipaksa untuk menjadi itu. Maka itu dibolehkan hasil usaha kerja kita, tapi jangan sampai kita menginstalnya. Ya. Ya, jazakallahu khair. Silakan, Pak. Terima kasih, Tad. Pertama yang saya tanyakan, bagaimana yang iklan kecap nomor 1, Tad? Karena kan belum ada standar yang nomor 1 2 yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya kita beli baju generik, ya, baju tanpa merek, kemudian kita kasih merek, kita jual lagi. Ya. Ya, masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Semua kecap mengaku nomor 1, ya. Apakah jadi kita mengiklankan bahwa kecap kita yang paling nomor 1 begitu, paling bagus? Ya. Apakah ini termasuk tipuan? Nomor 1 itu tidak ada standarnya, Pak, ya, dalam ini. Ya, Allah Ta'ala, kalau tidak ada standarnya untuk kualitas, tidak ada badan pening kualitasnya, maka itu masih dibolehkan. Ternyata ada, memang ada standarnya untuk nomor 1 begini, nomor 2 begini. Haram kita melakukan, ternyata ada standarnya. Dan kita mengaku nomor 1 padahal bukan nomor 1 dengan standar yang sudah ada. Maka kita termasuk berbohong. Ya. Tapi kalau sudah ada standarnya dari segi komposisi dan segala macamnya, ya, maka memang kita yang terbaik misalkan, maka boleh kita mengiklankan itu, Allah Ta'ala. Yang kedua, kita membeli produk tidak ada mereknya, kemudian kita kasih merek sendiri, merek itu kita daftarkan. Mending ngambil merek orang lain atau tidak? Barangnya dari orang lain, tapi merek kita bikin saja karena masih awal, jadi belum didaftarkan misalnya. Belum daftarkan, tapi merek yang kita ini ngambil merek orang lain atau memang hasil kita sendiri? Merek kita sendiri saja. Sendiri. Iya. Yang punya barang mengizinkan. Ya, di Tanah Abang misalnya kan banyak. Enggak, maksud saya gini, kita beli barang dari produsen. Saya akan menggunakan nama saya sendiri nanti dalam produk barang ini, diizinkan oleh dia? Tidak pernah ada seperti itu, Ted. Minta kasih, iya, tahu dia. Iya. Ya, karena hasil produk dia. Kalau diizinkan oleh milik barang, silakan gunakan milik sendiri, maka menjadi boleh. Kalau dia tidak tahu menggunakan milik sendiri, padahal hasil dia, kenapa harus nama kita yang kita kasih? Berarti kita menipu si dia dan menipu orang lain. Orang lain menganggap ini adalah hasil kita. Bu, ternyata hasil orang lain. Orang lain ini tidak tahu kalau ini kita kasih nama kita, padahal hasil karya dia. Bisa dipahami, Pak? Contohnya kalau di Tanah Abang kan banyak baju-baju yang tanda merek, ya, dijual bebas, ya. Kemudian kita beli kodian, ya. Kemudian kasih merek baru kita jual lagi gitu. Dan mereka itu barangnya hasil mereka juga. Ya, kalau di mereka yang produksi. Ya. Hah? Kalau di Tanah Abang biasanya dari berbagai macam produsen, kemudian itu makin dijual, susah ya. Lagi itu, Pak. Ya. ternyata produsennya juga orang lain. Kita harus izinnya pada produsennya itu. Hasil karya dia dikenal saat kita memakai nama kita. Kecuali kalau memang misalkan kita minta pada produsen ini, tolong bikinkan produk ini pakai nama kami, ya, maka diizinkannya sih, mau, kami mau, ya, sehingga memakai merek kita, maka ini dibolehkan. Wallahu ta'ala. Silakan Pak. Ustadz tadi bicara tentang bahwa tidak boleh menjual barang tiruan atau ya, barang anu yang dianggap haram. Terus kalau kita di Mekah, di Madinah itu banyak orang yang menjajakan anu barang-barang dagangan yang diampar di halaman-halaman di Madinah ataupun di Mekah, dan seputarannya itu rata-rata produk-produknya juga banyak yang enggak ini gitu. Ya. Dari sisi hukum Islamnya bagaimana, karena kita di Indonesia diajarkan hal demikian, tapi di pusatnya peradaban Islam justru jauh lebih. Terima kasih. Ya. Pertanyaan bagus sekali. Tadi kita bahas Islam melarang menjual merek orang lain. Ternyata pedagang-pedagang di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, menjual barang tiruan ini. Handphone, baju, itu dari negara Cina itu. Kalau lihat itu dari Cina itu. Ya. Dan banyak tertipu. Apakah menjadi halal dengan banyaknya pedagang melakukan di sekitar Masjid Haram? Halal dan haram bukan dilakukan oleh pedagang di sekitar Masjid Haram, tapi halal dan haram Allah menentukan dan Rasulnya. Banyaknya orang melakukan bukan menjadi dia menjadi halal. Banyaknya orang mensekutukan Allah, bersyirik kepada Allah, mana yang banyak muslim atau kafir di dunia ini? Kekafiran. Apakah setelah itu kita boleh mengatakan bahwa kekafiran boleh? Allah sudah mengatakan hanya sedikit yang menjalankan di manusia ini, di antara manusia yang perintah Allah. Jadi acuan kebenaran adalah yaitu yang sudah dijelaskan dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bukan dilihat banyaknya orang melakukan. Nah, yang mereka melakukan berarti itu adalah melanggar Islam. Islam melepas diri dari mereka. Walaupun jualannya di sekitar Masjidil Haram. Ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan tanya jawab setelah azan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kita melanjutkan. Ya, benar yang fakta kenyataan disampaikan Bapak tadi. Bahkan saya pun pernah mengalaminya. Saya pertama kali waktu itu sana, saya mendapati smartphone itu harganya jauh, belum keluar di Indonesia, di sana ada dan harganya sangat murah. Dan mereka di sana itu kalau barang tiruan mereka akan menjual jauh lebih murah dari aslinya. Dan saya waktu itu mengira bahwa ini kena bebas pajak, waktu itu masih bebas pajak, kena murah, sehingga saya beli. Ternyata barang tiruan ternyata. Makanya subahnya tadi kita sudah katakan, mereka mengatakan kami boleh dong menjual karena kami memang jujur, ini barang tiruan, sehingga kami jual dengan harga yang murah. Maka kita tadi sudah katakan bahwa bukan di sana, bukan, kan alasannya tadi karena kita menipu kan, menipu ini kita jelaskan, tapi tetap diharamkan. Kenapa? Menjual hasil curian merek dagang, karena itu haramnya. Ya, semoga sebaik ini bisa kita mengetahuinya dan bisa mengamalkannya. Silakan kalau ada yang bertanya lagi yang lain, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan dropship Ustaz, itu kan kita terjatuh ke dalam menjual barang yang bukan milik kita Ustaz. Iya. Terus apa yang dapat kita lakukan agar kita tidak terjatuh ke dalam hal tersebut ketika kita misalnya kita mengiklankan barang milik orang lain, apakah kita bisa terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik barang atau seperti apa Ustaz, atau memang tidak boleh sama sekali Ustaz? Iya. Dropship artinya kita menjual bukan barang milik orang lain, bukan milik kita. Maka ada dua keadaan, dropshipper itu bisa menjadi halal, bisa menjadi haram. Ya, kenapa? Kenapa orang melakukan banyak sekarang ini? Karena minimnya modal. Ya, karena kalau harus beli barang, stok barang itu kan modalnya harus besar. Kita ingin berjualan juga, tapi kita memiliki modal yang terbatas, sehingga terkadang kita menjual hanya pajang gambar di toko kita, nanti kalau ada pembeli baru kita beli dari yang lain. Maka hal ini kalau seandainya kita melakukan akad jual beli ya tanpa izin dari pembeli barang, maka ini haram. Ini yang dilarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan la tabi malaysa indak, jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Kenapa Rasul mengatakan ini? Karena Hakim bin Hizam bertanya pada Rasul, ada seseorang yang ingin membeli barang dari saya, kebetulan barang itu tidak ada pada saya, boleh tidak saya transaksi jual beli dengan orang ini, kemudian baru saya beli dari tempat orang lain? Maka Rasul mengatakan jangan menjual barang yang belum kamu miliki. Bagaimana supaya kita bisa melakukan ini juga karena modal kita terbatas? Maka kita bisa mengatakan pada si pembeli ini, ya, sekarang barang saya tidak ada, ya, tapi saya akan mencarikan. Ya, kalau ada saya cari dan ketemu, kita sekarang janji untuk beli saja. Ketika sudah ada saya pegang, baru saya jual kepada kamu. Itu solusi pertama. Ya, kita hanya janji untuk mengadakan barang dulu. Kalau sudah ada nanti saya kabari. Atau kita solusi berikutnya, kita minta izin kepada pemilik barang. Kita yang mengambil fee saja, fee penjualan marketing. Ya, setiap penjual saya akan hubungin dan saya dapat fee dari setiap saya jual barang, saya jual sekian persen misalkan. Ini solusi yang kedua. Ya, bisa dipahami? Ya. Silakan Pak terakhir. Saya mau nanya, saya nemuin masalah keagenan sebenarnya distributor. Jadi saya jualan produk otomotif. Yeah. Ada satu agen yang mengklaim dia adalah distributor resmi di Indonesia. Yeah. Dengan harga misalnya 100.000 misalnya gitu. Terus saya cari-cari ternyata ada juga orang yang mengaku agen, dia jual di bawah 100.000, 700 dia jualnya. Misalnya dia jualnya 70 gitu. Iya. Ketika saya coba beli, ternyata agen yang lebih murah itu barangnya asli juga sama. Iya. Itu hukumnya gimana? Yang agen resmi ngeklaim agen resmi barangnya bagus asli, yang agen yang lebih murah ini saya nggak tahu dari mana dia dapat barangnya asli juga karena udah saya coba dan saya bingung itu yang halal nggak Ustaz, kayak gitu. Kalau misalnya saya jual lagi gitu, dari agen yang lebih murah itu saya jual kan otomatis. Kita menjual lebih murah. Padahal seharusnya distributor itu paling murah harusnya Pak ya. Iya. Ternyata ini agen ada, bisa lebih murah lagi. Iya, ada agen lagi. Jadi kantornya dan yang satu di daerah kota. Saya jujur kepada Bapak, sebetulnya Bapak tahu tidak kenapa ini bisa murah? Enggak tahu. Saya cuma benar murni tidak tahu. Murni enggak tahu. Saya enggak tahu dia dapat dari mana, supplier dari mana, tapi barangnya saya bandingin, saya pakai di mobil saya. Sama persis gitu. Iya. Kalau demikian boleh kita menjualnya. Cuman ada sebagian pedagang dia tutup mata, sebetulnya dia tahu. Contohnya kenapa? Contohnya ada pemerintah memberikan bebas pajak kepada produksi ekspor. Ya kan? Artinya ini perusahaan ini produk hasilnya hanya ekspor. Sehingga dia butuh bahan baku impor dari negara lain. Dan karena hanya untuk diekspor, maka dia bebas pajak untuk membeli bahan baku ini, ya kan? Ternyata dia curang. Ada orang-orang yang bermain oknum, sengaja dilebihkan mengambil, membeli barang dari ketika gratis bebas pajak ini. Nah, sisanya ini dia jual di pasaran sehingga lebih murah, ya. Dan pedagang tahu kenapa dia menjual lebih murah, ternyata kena ini. Berarti dia tolong-menolong dalam melakukan suap. Karena ada unsur suapnya di sana, ya maka haram. Tapi kalau kita memang tidak tahu kenapa lebih murah, maka kita boleh. Ya, semoga bisa dipahami. Saya rasa cukup. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.